Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Qala Syekh Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala babul adzan hadis 71 كتب رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلاد أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. Bila diperintah untuk menggenapkan lapat-lapat azan dan mengganjilkan lapat iqamah, tentunya kecuali qad qamatish shalah. قال رحمه الله تعالى 72 عن أبي جحيفة وهاب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب. Aku datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau sedang di kubahnya, di kemahnya yang berwarna merah yang terbuat dari kulit. Ini di Hajjatul Wada'. Qala wa kharaja Bilalun bi wudu'in. Keluar Bilal dengan membawa air wudu dengan fathah wau ini air wudu. Faminal rihin wa na'idin, maka para sahabat pun mengambil wudu. Disebutkan Ibnu Rahimahullah, yakni ada yang mengambil banyak, ada yang mengambil sedikit. Qala wa kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi hullat nahmara. Nabi pun keluar dalam keadaan memakai hullah. Hullah pakaian yang potongannya ini bagian atas bagian bawah. Tidak seperti jubah. Yang berwarna merah. Kani anzuru ila bayadhi saqai. Seperti aku melihat putihnya dua betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawadda'a wa adzana bidadud. Beliau pun berwudu dan bila pun adzan. Qala faj'altu atatabba' fahu hahuna wa hahuna. Aku pun mengikuti. Jadi melihat Bilal radhiyallahu anhu yang ketika majahnya salah falah berpaling di mana oleh ke kiri ke kanan yaminan wa shimalan yaqulu hiyalas shalah hiyalal falah. Thumma rukizat lahu anazah, kemudian ditancapkan anazah yang tombak kecil untuk sutrah. Fataqaddama wa shalat dhuhra raka'atain, beliau pun maju dan shalat dhuhra 2 raka'at. Summa shalat asra raka'atain, kemudian shalat asra 2 raka'at. Summa lam yazal yusalli raka'ataini, kemudian terus beliau shalat 2 raka'at. Hatta raja' ila al-Madinah, hingga pulang ke Madinah, sampai ke Madinah. Di sini ikhwan rahimah rahimakumullah, banyak sekali faedahnya. Rasul Muhammad rahimahullah di antara menyebutkan di sini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallam. Tawadunya beliau mencukupkan dengan kemah yang kecil ya dari kulit. Yang kedua, dari hadis menunjukkan di antaranya membagikan wudu untuk para orang yang hendak salat sebagaimana yang dilakukan Nabi Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian yang terkait dengan masalah azan adalah disunahkan untuk muadzin ketika membaca ayat salat falah menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian juga diantaranya disyaratkannya sutrah fi shalah, karena dibuat di sini anazah, tombak kecil untuk sutrah Rasulullah sallam dalam salat. Berikutnya disyaratkan di sini salat jamak qasar bagi musafir. Nah, di sini beliau sedang hajat wada. Salat 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar di jamak qasar. Yang terakhir di sini menunjukkan seorang musafir, seorang sedang safar, boleh dia mengqasar salatnya 2-2-2 terus sampai ya masuk ke negerinya. Sampai kembali ke negerinya, sampai ke masuk ke kotanya. Terus dibolehkan qasar sampai dia masuk kembali ke negerinya. 2 rakaat qasar. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u adhan Ibnu Maktum. Maksudnya Bilal itu adzan masih waktu malam, adzan pertama, saat subuh. Maka silakan kalian makan dan minum ketika adzan Bilal karena masih belum masuk subuh. Hatta tasma'u adzan Ibnu Imam Maktum. Ini sudah kita baca, intinya disini menunjukkan, ya, disyaratkannya ada muadzin dua dalam satu masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW di Madinah, di Masjid Nabawi ada Bilal dan Ibnu Maktum. Yang kedua, disyaratkan adzan dua kali di waktu subuh, adzan sebelum waktu masuk waktu, dan adzan ketika telah masuk waktu subuh. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith rawi wa sab'un an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin, ya, kecuali tentunya ketika muadzin membaca ya shalah kita baca la haula wala quwata illa billah. Lanjutan hadisnya, summa sallu alayya idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul summa sallu alayya. Kemudian ketika selesai, ya, selain membaca doa yang masyhur juga membaca salawat, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Wa barakatuh.